Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajaran yang pembahasan tentang imalah. Masih ada beberapa hal terkait dengan imalah. Sebelumnya pembahasan terakhir yakni tentang mawani'ul imalati, tentang mawani' pada imalah, hal-hal yang menghalangi imalah, menghalangi terjadinya imalah pada alif maupun pada fathah. Di mana pada suatu kata secara asal sebenarnya alif maupun juga fathah itu bisa mengalami imalah, terjadi imalah, ya. Tetapi karena ada sesuatu hal, ada suatu sebab, ya, yakni adanya huruf ra dengan syarat tertentu, ataupun adanya huruf isti'la ini juga dengan syarat tertentu, maka hal itu akan menghalangi terjadinya imalah tersebut, sehingga alif maupun juga fathah tidak bisa mengalami imalah, tidak boleh diimalahkan alif pada ya maupun fathah pada kasrah. Jadi tetap dibaca dengan fathah, tetap dibaca dengan alif ketika ada penghalang-penghalang tersebut. Nah, sesudah itu ternyata di sana juga didapati ya, dari penghalang-penghalang tadi ada yang menghalanginya lagi. Ya. Jadi dari imalah ya, satu huruf alif maupun harokat fathah pada keadaan tertentu bisa mengalami imalah. Kemudian karena ada sebab tertentu, maka itu terhalang dari imalah, tidak boleh imalah. Kemudian karena ada sesuatu yang lain lagi, ada sebab yang lain lagi, maka dia terhalang dari terhalangnya imalah. Ya. Sehingga hasilnya apa? Dia menjadi imalah. Ya. Jadi yang asalnya imalah, kemudian terhalang oleh imalah, ya, terhalang di sini tidak bisa imalah. Kemudian ada penghalang lain lagi yang menghalangi dari terhalangnya imalah. Sehingga dengan adanya penghalang yang berikutnya, maka huruf tersebut atau harakat fathah tersebut akan kembali menjadi imalah. Lebih jelasnya disebutkan di sini. Dijelaskan dalam pembahasan yang berikut ini, yakni mani'ul mawani'i. Ya, mani' ini lafaz mufrad, jamaknya adalah mawani'. Mawani' yang dimaksud di sini adalah mawani' imalah. Kemudian tadi mani'ul mawani', penghalang dari penghalang-penghalang imalah. Penghalang sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang mencegah pada penghalang imalah. Ya. Jadi dari imalah tidak boleh imalah, kemudian tidak boleh imalah. Ya, tidak boleh imalah. Berarti apa? Nanti kembali ke imalah. Karena tidak ketemu tidak berarti kan kembali ke isbat, ke positif, ya. Ini negatif ketemu negatif, maka akan kembali ke positif. Jadi kembali ke imalah. Arafta al-ana, ya, sekarang kau mengetahui annal alifa tumalu bi asbabin muayyanatin, bahwasanya alif itu diimalahkan karena sebab-sebab tertentu. Ya, alif itu bisa menjadi imalah, diimalahkan pada huruf ya karena ada sebab-sebab tertentu. Wa anna hunaka mawani'a, dan di sana ada mawani', ada penghalang-penghalang. Tamna'u hadhil asbaba min imalatil alifi. Mawani' tersebut itu mencegah, menghalangi. Oke, atau sebab-sebab ini, sebab-sebab yaitu mawani' tersebut ini mencegah, menghalangi dari imalahnya alif. Oke, dari imalahnya alif. Jadi apa? Alifnya tidak boleh atau tidak bisa imalah karena ada sebab-sebab tertentu tadi yang disebut dengan mawani' ini. Kemudian ghairu anna hunaka ma yusammihi as-sarfiyun as-sarfiyuna bimani'il mawani'i. Hanya saja di sana ada sesuatu yang dinamakan oleh para ahli sharaf dengan istilah mani'ul mawani', ya, mani'ul mawani', penghalang dari penghalang-penghalang imalah. Ai, yakni apa? Annal alifa tumalu ma'a wujudi mawani'il imalati. Yakni alif itu diimalahkan, ya, menjadi imalah dengan adanya mawani' imalah. Ya. Ada mawani imalah, mestinya apa? Alif tidak bisa imalah. Tetapi di sini adanya mawani imalah, alif itu tetap bisa imalah. Ya kan? Annal alifa tumalu ma'a wujudi mawani al imalati. Bahwasanya alif itu diimalahkan pada huruf ya dengan adanya mawani imalah. Mestinya kalau ada mawani imalah, alif tidak imalah. Karena ada mawani, ada penghalang. Mestinya kan alif tidak imalah. Seperti pada pembahasan sebelumnya. Alif tidak boleh imalah di situ. Tetapi, dalam pembahasan ini, mani'ul mawani tadi, di situ ada mawani imalah, tetapi alifnya tetap bisa imalah. Ya, kenapa? Li'anna hunaka mani'an akhara. Karena di sana ada mani' yang lain, ada penghalang yang lain. Kaffa hadhil mawani'a, yang mencegah dari mawani'-mawani' ini. Sehingga apa? Mawani' imalah itu menjadi tidak berlaku. Ya, menjadi tidak berlaku. Artinya apa? Alif menjadi imalah. Jadi penghalang di apa? Disertai dengan penghalang lain, dihalangi oleh penghalang lain. Ya, penghalang kemudian dihalangi oleh penghalang lain. Sehingga apa? Menggugurkan dari mawani' tersebut. Artinya tadi alifnya dia kembali bisa imalah. Wa mani'ul mawani'i nau'ani. Mani' mawani' ini, ya, mani' mawani, mani'ul mawani ini ada dua macam, ada dua jenis. Awalan yang pertama, an yakuna sababul imalati fil alifi nafsiha. Yakni sebab dari imalah tersebut, imalah pada alif tersebut itu ada pada alif itu sendiri. Ya, jadi di antara sebab-sebab imalah yang disebutkan sebelumnya, sebab imalah ya, bukan sebab mawani'nya, tapi sebab imalah dulu. Di antara sebab-sebab imalah, di sana salah satu sebab adalah keadaan alif itu. Jadi, pada keadaan alif itu sendiri. Ya, bukan karena ada huruf lain, atau bukan karena pengaruh dari huruf lain, tapi karena keadaan pada alif itu sendiri. Nah, ketika yang menyebabkan imalah itu adalah karena keadaan alif itu sendiri, maka inilah yang menjadi mani'ul mawani'. Bagaimana? Dijelaskan dengan contoh untuk lebih mudah memahaminya. Wa zalika mithlu, hal itu contohnya seperti ini. ya. Soba zagha. Pada dua fiil ini, pada dua contoh ini. Hadhihi alifu tajuzu imalatuha. Alif pada dua kata ini, soba zagha, ini boleh imalah. Ya. Lianna aslaha ya'un, karena aslinya adalah huruf ya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan pada sebab imalah, yakni sebab yang ketiga dari sebab-sebab imalah ya. Ya, di sana dijelaskan alif berada pada ain fi'il ajwar. Ya, alif berada pada ain kalimah pada fi'il ajwar, baik itu aslinya wawu maupun aslinya ya. Ini bisa imalah. Ya. Seperti pada contoh ini tadi, qaba zagha, dia memenuhi sebab imalah, yaitu sebab yang ketiga yang disebutkan pada pembahasan kemarin tentang sebab-sebab imalah alif pada huruf ya. Tetapi apa? Walakin qabla al-ula, tetapi sebelum kata yang pertama, sebelum alif pada kata pertama yaitu qaba, sebelum alif ada huruf pa. Wa ba'da tsaniyati, dan sesudah yang kedua yaitu pada kata zagha, alif sesudahnya itu ada huruf ghain. Apa di sini? Harfu isti'la'in. Fa dan ghain ini adalah huruf isti'la. Ya, huruf isti'la. Ai anna hadhihi al-imalata kana min al-maqrubi an takuna mamnu'atan. Ya, yakni apa? Imalah di sini sesuai dengan ketetapan yang sebelumnya tentang mawani' imalah. Apa? Imalah ini mamnu'ah, terhalang, tidak boleh imalah. Bisa babi harf isti'la'i, dengan sebab adanya huruf isti'la. Ya, sampai di sini dulu ya. Jadi tadi asalnya alif pada ain kalimah fi'il ajwaf, ya, ini bisa menjadi sebab imalah, bolehnya imalah ya. Jadi boleh pada hukum asal dibaca teba zero, karena apa? Karena ain kalimah pada fiil ini adalah huruf alif. Sesuai sebab imalah ini memenuhi sebab, yaitu sebab yang ketiga, maka dia boleh. Tetapi kemudian setelah dilihat apa, pada toba sebelum alif adalah huruf pa. Huruf pa termasuk salah satu dari huruf isti'la. Pada zagha sesudah alif adalah huruf ghain. Ghain ini juga termasuk huruf isti'la. Nah, dengan adanya huruf isti'la ini, sesuai yang dibahas sebelumnya, dengan syarat diantaranya dia bersambung langsung, ya, bersambung langsung dengan alif tersebut, maka ini menjadi penghalang dari imalah pada alif tersebut. Sehingga apa? Tidak lagi bisa dibaca seba maupun zera, tetapi harus dibaca fathah. Waba, zera, seperti itu. Jadi tidak boleh imalah, terhalang imalahnya oleh huruf isti'la ini. Kemudian, غَيْرُ أَنَّ هَذَا الْمَانِعَ لَا يَعْمَلُ هُنَا. Hanya saja, mani ini, yaitu adanya huruf isti'la ini tidak beramal di sini, tidak berlaku dalam keadaan ini. Jadi adanya huruf isti'la yang termasuk mawani itu menjadi tidak berlaku pada kata ini, pada keadaan kata seperti ini. Berarti apa? Dia boleh imalah, ya kan? Dengan adanya huruf isti'la, kan hukumnya menjadi apa? Tidak boleh imalah. Kalau itu hukum tidak berlaku, adanya huruf isti'la tadi melarang imalah, itu tidak berlaku, berarti apa? Walaupun ada huruf isti'la, imalah tetap berlaku. Ya kan? Itu. Jadi, ghairu anna hadzal mani'a la ya'malu huna. Jadi mani' di sini tidak berlaku di sini. Berarti apa? Kembali ke imalah, boleh imalah pada alif tersebut dalam kata tersebut. Kenapa? Li'anna sababal imalati mawjudun fil alifi dzatiha. Karena sebab imalah itu ada pada alif itu sendiri. Bi'atibari anna aslu anna aslaha ya'un. Dengan pertimbangan, huruf asli dari alif tersebut adalah huruf ya. Ini. Jadi yang menyebabkan bolehnya imalah karena keadaan alif itu sendiri. Alif berada di tengah pada fi'il ajwaf, pada ain kalimah, pada fi'il ajwaf. Baik itu aslinya wawu maupun aslinya ya. Ini yang menjadi sebab imalah. Bukan huruf sebelumnya ataupun bukan huruf sesudahnya. Tetapi sebab imalah adalah alif itu sendiri. Nah, maka dengan adanya ini, yang menyebabkan imalah adalah karena alif itu sendiri, maka ini yang membatalkan hukum mawani'. Jadi mawani' tidak lagi berlaku. Sehingga dia kembali boleh imalah. Oke, boleh dibaca imalah menjadi qaiba zigha. Boleh demikian. Seperti itu ya. Jadi asalnya tadi boleh imalah menjadi tidak boleh, kemudian menjadi boleh lagi. Ini mani, mawani demikian. Contoh yang lain. Khafa. Hadhil alifu tajuzu imalatuha. Alif di sini pada kata khafa ini boleh imalah. Kenapa? Liwujudi kasratin muqaddaratin. Karena adanya kasrah muqaddarah. Yakni id anna aslal alifi wawun maksuratun. Yakni asal dari alif pada kata khofa adalah wawu yang dikasrah. Khofa disitu disebutkan asluha khawifa. Jadi asalnya adalah khawifa, wawunya dikasrah. Kemudian wawu sesuai dengan kaidah i'lal, wawu diganti dengan alif menjadi khofa. Ini kaidah i'lal yang sudah dibahas sebelumnya. Dari khawifa menjadi khofa. Di sini terkait dengan imalah apa? Karena adanya kasrah yang muqaddarah tadi, ya, pada wawu tadi, ini kemudian diubah tadi menjadi alif, ini yang menjadi sebab bolehnya imalah pada kata ini, pada kata khofa atau yang semisalnya. Sehingga khofa boleh dibaca imalah, ya, menjadi khefa. Ya, menjadi khefa. Panjang ya, karena ada alif ya, khefa, seperti itu. Kemudian, jadi dia boleh imalah. Kemudian apa? Wa ma'a wujudi harfi isti'la'in qabla al-alifi. Dan adanya, dan bersamaan dengan itu, ada pula huruf isti'la' sebelum alif. Ada kha sebelum alif. Nah, adanya huruf isti'la' ini mencegah imalah, mawani' imalah. Sehingga apa? Karena ada huruf isti'la' tersebut, maka dia tidak boleh imalah. Kembali ke asalnya, khafa dengan alif, tidak boleh imalah. Lalu, fa'innaha tumalu, dia kata khafa ini tetap boleh imalah, tetap bisa diimalahkan. Walaupun ada mawani'nya, walaupun ada huruf isti'la yang sebelum alif, tapi dia sungguh boleh tetap diimalahkan. Boleh dibaca dengan khefa, imalah seperti itu. Kenapa? Li'anna sababa mawjudun fiha nasliha. Karena sebab imalahnya, karena sebab bolehnya imalah, ini ada pada alif itu sendiri. Fiha di sini pada fi alif, pada huruf alif itu sendiri. Ya, sehingga dia tetap boleh imalah khaifa, walaupun ada mawani, walaupun ada huruf isti'la, tetap itu boleh imalah karena yang menjadi sebab imalah adanya huruf alif itu sendiri. Ini. Jadi ketika yang menjadi sebab imalah adalah huruf alif itu sendiri, maka tetap boleh imalah walaupun ada mawani yang menghalangi. Jadi mawani'nya tidak berlaku. Ya, mawani' ya, huruf ra, huruf isti'la dengan syarat-syaratnya itu menjadi tidak berlaku. Artinya apa? Alif tersebut tetap boleh imalah. Ini yang pertama. Jenis yang pertama dari mani'ul mawani'. Kemudian yang berikutnya, dan jenis yang kedua, wujudu ra'in maksuratin mujawiratin. Adanya huruf ra' yang dikasrah. Okay. Mujawiratin yang berdekatan. Bertetangga, maksudnya berdekatan. Okay. Ini. Bersebelahan, atau berdampingan, atau berdekatan. Okay. Berdampingan ya. Mujawirah. Ini, jadi adanya huruf ra yang dikasrah, yang berdekatan, yang berdampingan. Ini mani ul mawani. Mitlu sebagai contoh. Pada contoh ini ala absarihim. Okay. Dijelaskan yujadu huna harfu isti'la'in. Pada kata ini absarihim di sini didapati huruf isti'la'. Huwa as-sadu, yaitu huruf sad. Ya, absarihim, ada sad di sini, ini huruf isti'la'. Qabl al-alif, huruf sad tersebut itu terletak sebelum alif. Nih, sebelum alif huruf sad, huruf isti'la. Sehingga apa? Ai annahu kana yambaghi ay yamna'ahu min al-imalati. Yakni adanya huruf isti'la ini seharusnya mencegah menghalangi alif itu dari imalah. Artinya apa? Tidak boleh imalah. Alif tersebut tidak boleh imalah karena adanya sad sebelumnya. Huruf isti'la yang sebelumnya yang bersambung langsung seperti ini tidak boleh imalah. Sesuai dengan kaidah mawani imalah yang sebelumnya. Oke. Kemudian ai tadi dikatakan yambaghi seharusnya. Ya. Di sini disebut dengan kata yambaghi seharusnya itu mencegah dari imalah. Kalau dikatakan seharusnya demikian, berarti apa kenyataannya? Yang berlawanan kan? Seharusnya dia datang. Kenyataannya dia tidak datang, iya kan? Kata-kata yambaghi atau seharusnya itu di antara maknanya, di antara pemahaman yang bisa diambil menunjukkan makna yang berkebalikan dari kalimat sesudahnya. Seharusnya dia datang. Kenyataannya apa? Dia tidak datang. Ya kan? Nah, di sini juga seperti itu. Kana yambaghi ayyamna'hu minal imalati. Jadi huruf sad atau huruf isti'la itu seharusnya mencegah dari imalah. Berarti apa? Adanya huruf sad ini tidak mencegah dari imalah. Artinya alifnya tetap boleh dibaca imalah. Loh, padahal ada mawani, ada huruf isti'la. Kenapa demikian? Ai, nah, disebutkan di sini anna wujuda ra'in maqduratin ba'dal alifi. Yakni karena adanya huruf ra' yang dikasrah. Adanya huruf ra' yang dikasrah ba'dal alif yang terletak sesudah alif. Tamna'us sada minal amali. Inilah yang menghalangi sad dari amalannya. Artinya apa? Menghalangi sad untuk mencegah imalah. Menghalangi sad untuk mencegah imalah. Jadi apa? Adanya sad menjadi tidak bisa mencegah imalah. Ya. Jadi tidak berpengaruh atau tidak berlaku sad di situ. Sehingga fatumalul alifi, alifnya tetap bisa diimalahkan. Tetap boleh imalah. Sehingga boleh dibaca ala abasare, ala abasirihim, abasirihim. Seperti ini. Seandainya itu abasar, di situ kan roknya sukun ya, alhamdulillah, roknya kasrah. Nah ini yang mencegah topnya beramal, mencegah topnya menghalangi imalah. Tapi kalau seandainya roh itu dhammah atau fathah yang dilakukan kasrah, berarti apa? Stop itu menjadi penghalang imalah. Berlaku. Stop itu menghalangi imalah. Sehingga harus dibaca dengan fathah abasaru atau abasarun atau abasarahum dengan fathah. Abasaruhum harus fathah alifnya. Atau tetap dengan alif. Ya, tidak boleh imalah. Karena roknya apa? Roknya dhammah atau roknya fathah. Maka stopnya berlaku, dia menghalangi imalah. Tidak boleh imalah alifnya. Tetapi karena roknya itu kasrah, maka dia membatalkan stop tadi. Menggugurkan amalan dari stop tadi. Sehingga apa? Alifnya boleh imalah. Abasyirihim. Seperti itu. Ya, adanya huruf roh yang dikasrah. Jadi roh tapi dikasrah. Ya, ini menunjukkan ya lebih rinci roh yang kasrah. Kalau rohnya dhammah atau rohnya fathah, berarti stopnya berlaku, alifnya tidak imalah. Contoh yang lain. Inna kitabal abrari. Dalam kalimat ini ya, dijelaskan di sini. Al-alifu fil abrari. Ya, alif pada abrari ya, kana yambagi antamna'a minal imalati. Ya, alif pada al-abrar ini seharusnya mencegah antumna'a ya. Yambagi antumna'a minal imalati, seharusnya terhalangi dari imalah. Seharusnya alif pada abrar yang sebelum roh itu ya, ini terhalangi dari imalah. Kenapa? Liwujudi ra'in maftuhatin qablaha. Karena adanya huruf roh yang di fathah sebelumnya. Ya. Jadi adanya huruf roh yang di fathah sebelum alif, ya, ini menghalangi imalah alif tersebut. Sehingga tidak boleh dibaca imalah, tidak boleh dibaca abrar. Tidak boleh. Harus dengan fathah. Harus al-abrar. Karena sebelum alif adalah roh yang fathah. Ini mawani' imalah. Seharusnya demikian. Ya. Tetapi apa? Lakin wujudu ra'in maksuratin ba'daha. Tetapi karena kemudian ada huruf roh yang dikasrah sesudahnya. Sesudah alif ini ada roh yang dikasrah. Al-abrari, ya, sesudah alif ada ra yang dikasrah, maka mana'at ar-ra atau muni'at ar-ra'ul maftuhatu minal amali. Ra yang di fathah tadi, yang sebelum alif, ini terhalangi dari amalannya. Tercegah dari hukumnya. Ya, ini apa? Dia tidak lagi menghalangi imalah. Ya, walidzalika tumalul alifi, sehingga oleh karena itu alifnya diimalahkan. Ya, jadi ra yang di fathah itu mencegah imalah, tetapi ra yang di kasrah yang sesudahnya itu menggugurkan ra yang di fathah tadi. Sehingga ra yang di fathah itu tidak menghalangi alifnya untuk imalah. Disebabkan adanya ra yang kasrah sesudahnya. Sehingga alifnya tetap boleh, tetap bisa imalah. Ya, boleh dibaca inna kitabal abrari, inna kitabal abrari, seperti itu. Jadi ini mani'ul mawani' jenis yang kedua. Adanya huruf ra yang berdampingan, berdekatan berdampingan dengan alif tersebut. Abasarihim, abasarihim, al-abreri, seperti itu. Seandainya pada al-abrar, roh yang sesudah alif itu dhamma, al-abraru, atau fathah, al-abrara, maka tidak boleh imalah. Kenapa? Karena yang sesudah alif itu rohnya fathah, atau rohnya dhamma, itu berarti apa? Ra yang sebelumnya itu tetap berlaku. Tetap menghalangi imalah. Tidak boleh imalah. karena roknya di fathah atau dhammah yang sesudah alif. Jadi yang menggugurkan rok sebelumnya adalah ketika roknya di kasrah, rok yang sesudah alif itu di kasrah. Sehingga tadi disebutkan ra'un maksuratun, ra' yang dikasrah. Ya. Jadi ketika disebutkan rinci, maka yang berlaku ya sebagaimana yang disebutkan rinciannya tadi, ra'un maksuratun, ra' yang dikasrah, mujawiratun yang berdampingan. Kalau ra'nya dikasrah tapi terpisah sekian huruf, ini juga tidak berlaku. Ya. Jadi adanya istilah atau adanya kata-kata yang disebutkan itu menunjukkan itu harus rinci seperti itu. Ya. Ra yang dikasrah yang berdampingan. Berdekatan, berdampingan, bersebelahan. Ini ya. Baik. Ini mani'ul mawani' pada imalah. Ada yang ditanyakan dulu dari ini? Yang berikutnya satu tambahan faedah mulahadhatun mulahadhah ya perhatian peringatan awalan yang pertama al-imalatu zahiratun khassatun bin nutqi faqat imalah itu adalah penampakan yang khusus pada ucapan saja. Jadi imalah, ini penampakan bahasa yang khusus hanya pada ucapan. Ya. Ala abasirihim inna kitabal abariri, ataupun yang semisalnya tadi, ini penampakan semacam ini khusus hanya pada ucapan. Wal kitabatul arabiyyatu laisa fiha rasmun yumassilul imalata. Adapun penulisan bahasa Arab itu tidak ada padanya rasm, ya, bentuk yang menggambarkan imalah. Jadi maksudnya apa? Dari sisi penulisan sama sekali tidak ada tanda ataupun bentuk ataupun yang semisalnya untuk menunjukkan imalah. Tetap ditulis sebagaimana biasanya, fathah ditulis dengan fathah. Alif juga penulisan tetap dengan alif, huruf-huruf yang lain juga tetap seperti apa adanya. Tidak ada yang mengkhususkan atau menunjukkan itu boleh atau itu tidak boleh, imalah tidak ada. Jadi untuk mengetahuinya, ya tadi dari kita belajar diketahui sebab-sebab imalah, kemudian mawani'nya, kemudian mani'ul mawani', yang itu semua tentunya didapatkan dari mendengarkan ucapan orang Arab. Ucapan orang Arab asli, ya, dengan penelitian, dengan apa mengamati secara cermat apa yang mereka ucapkan, kemudian dikumpulkan dan sebagainya, kemudian didapati sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibahas sebelumnya. Dan ini sudah berlangsung sekian lama sejak dulu, sejak ya tentunya sejak adanya bahasa Arab atau perkembangan bahasa Arab pada masa-masa sesudah Islam tentunya, ini yang lebih ditekankan di situ. Ya. Jadi dalam pengucapan hanya ada dalam pengucapan. Ya. Dalam penulisan tidak ada perbedaan dengan yang asalnya. Antara fathah dengan imalah sama. Ya. Tidak ada apa istilahnya bentuk atau tanda khusus harakat imalah khusus tidak ada. Ataupun alif juga demikian, tidak ada penulisan secara khusus alif yang boleh imalah jika tidak ada. Ya. Sama seperti asalnya alif ataupun fathah seperti asalnya seperti itu, ya sudah seperti itu. Tinggal tadi menghafalkan, mempelajari, menghafalkan ya, sebab-sebab imalah, bolehnya imalah, tidak bolehnya dan seterusnya. Ini. Sanian yang kedua. Rakaz al-qudama'u ala imalatul fathati nahwal kasrati wal alifi nahwal ya'i. Para ahli terdahulu, orang-orang terdahulu, ini menetapkan imalah fathah pada kasrah dan alif pada huruf ya. Ini yang disepakati semua ahli yang terdahulu demikian. Fathah pada kasrah dan alif pada ya. Ini imalah. Wa dzakara ba'dhum, dan sebagian mereka, sebagian dari ahli-ahli yang terdahulu ini, ahli bahasa yang terdahulu, menyebutkan imalatan ukhra, imalah yang lain selain dari fathah kasrah dan alif ya tadi. Apa? Wa hiya imalatul fathati nahwa dhammati wal alifi nahwal wawi, yaitu imalah fathah pada dhammah dan imalah alif pada wawu. Ini. Wa hadhihi al-imalatu tulhadu fil lahjatil misriyatil ammiyati. Dan imalah ini diperhatikan atau dicermati ada pada logat atau dialek Mesir secara umum, ammiyah. Jadi adanya di daerah Mesir ya, pada keumumannya. Amiyah ya. Mislu, contoh ya, pada kata fauqa nau, fauqa nau'an syauqan ya, ini pada lahjah Misriyah tadi ya, ini bisa diimalahkan alif atau fathah pada dhammah ya. Mungkin seperti huruf A gitu ya. Fa'a jadi fa'a. Ya. Na'an menjadi na'an. Syau'an menjadi syau'an. Seperti itu. Fathah diimalahkan pada dhammah. Waqad dzakara Ibnu Janni, dan Ibnu Janni salah seorang ahli saraf ya, terdahulu menyebutkan mithla hadzal na'i minal imalati, seperti jenis imalah ini, menyebutkan contoh pada jenis imalah ini. Fi qawlihi, dalam ucapan beliau Ibnu Janni mengatakan wa amma alifu imalati fahiya tajiduha bainal alifi wal ya'i. Adapun alif imalah itu didapati antara alif dan ya. Nahwu qaulika fi 'alimin wa khatamin, seperti ucapanmu pada kata 'alimun dan khataman menjadi 'alimun khatamun. Imalah pada alif didapati ini antara alif dan ya. Ya. Dari 'alimun menjadi 'alimun, dari khataman menjadi khatamun. Wa amma alif tafkhim, adapun alif tafkhim ya, ini disebut dengan alif tafkhim. Fa hiya allati tajiduha bainal alifi wa bainal wawi, maka didapati alif tafkhim ini antara alif dan antara huruf wawu. Jadi kalau Ibnu Janni menyebut ini bukan imalah tapi apa? Tafkhim. Kalau imalah itu alif pada huruf ya. Adapun kalau alif pada wawu disebut oleh Ibnu Janni dengan istilah alif tafkhim. Ya, tafkhim bukan imalah. Ya, nahwu qaulihim, misalkan dalam ucapan mereka salamun alaihi wa qama zaidun. Ya, salamun di sini diimalahkan pada wawu alifnya. Salamun. Kemudian qama ini juga diimalahkan ditakhim alifnya pada wawu menjadi qa ya, qamu qama, seperti itu. Wa ala hadza katabus salata waz zakata wal hayata bil wawu. Oleh karena itu mereka ya, para ahli ya, orang-orang terdahulu ini menulis kata as-shalah, az-zakah dan al-hayah ini dengan wawu. Kenapa? Li'anna al-alifa malat nahwal wawi. Karena alifnya itu imalah pada huruf wawu. Ya. Karena alif pada kata as-shalah, az-zakah, al-hayah ini bisa imalah pada huruf wawu, maka penulisan alifnya itu dengan huruf wawu. Penulisannya. Bukan mengganti huruf. Bukan as-shalau. zakau itu mengganti huruf waw, bukan, tapi tetap alif. As-sholah, as-sholatu, az-zakatu, alif. Tetapi karena imalah atau tahim tadi mengucapkan alif ke arah waw, maka alifnya ditulis dengan bentuk waw. Adapun tentang hal ini tidak dibahas secara rinci, wallahu a'lam, karena tadi hanya sebagian dari ahli terdahulu yang menyatakan demikian, tidak semuanya. Sebagian boleh atau menyatakan bolehnya alif diimalahkan atau tahkim pada waw. Wallahu a'lam. Mungkin bunyinya ya seperti a tadi ya, dari fathah ke dhammah au ya, a seperti itu, ataupun alif ke waw. Tentunya kalau alif ke waw ya panjangnya atau bacaan panjang dari fathah ataupun dhammah tadi. Allahu a'lam. Kalau yang imalah alif pada ya ataupun fathah pada kasrah, kemarin sudah disampaikan ya, seperti bunyi e pada tempe, gitu ya, gitu, itu imalah fathah pada kasrah ataupun alif pada ya itu seperti huruf e pada tempe, seperti dalam ayat apa Bismillahirrahmanirrahim, atau dari contoh-contoh tadi ya, feba zira khefa ala abshirihim inna kitabal abriri, ya, seperti e pada tempe itu imalah alif pada ya. Ada yang ditanyakan tentang hal ini? Saat masih tersisa satu pembahasan di sini, tadrib latihan tentang imalah. Uzkur hukmal imalati fima yali, sebutkan hukum imalah pada kata-kata berikut ini. Hukumnya berarti apa? Boleh imalah atau tidak boleh imalah. Tentunya apa? Disertai dengan sebabnya, alasannya. Kenapa ini boleh, kenapa tidak? Ya. Kalau sekedar boleh tidak, ya nanti kurang paham. Ya. Dibuka lagi yang kemarin dibahas ya. Ini boleh imalah ataukah tidak boleh, kemudian sebabnya apa? Kenapa boleh imalah, sebabnya apa? Kemudian kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh imalah? Kenapa? Apa mawaniknya? Seperti itu. Contoh atau berikutnya. Mawathiqu. Apa ini? Imalah ataukah mamno? Imalah? Terhalang dari imal? Mawathiqu ini boleh ya, apa sebab yang keenam dari sebab imalah alif pada ya, sebab yang keenam, antapa al alifu qabla kasratin, alif itu terletak sebelum kasrah. Mawathiqu, ada alif, dia terletak sebelum kasrah, yaitu pada huruf ta itu kasrah, ya, sebelum kasrah ini ada alif dan tidak ada hal yang lain, sehingga ini boleh imalah. Boleh dibaca mawesiku, ya, mawesiku pada sebab yang keenam. Ya. Berikutnya nafikhun, alif terletak sebelum kasrah. Nafikhun ada alif dan fa itu kasrah, berarti alifnya terletak sebelum kasrah. Sama ya, sebab yang keenam, alif terletak sebelum kasrah, ini boleh imalah. Boleh dibaca nefikhun. Ya. Nanti kalau keliru diingatkan ya. Berikutnya nawatun. Tak ta'nif itu tambahan ya, jadi bukan yang pokok, dia tambahan. Berarti apa? Alif ini berada di akhir kata. Karena tak ta'nif tidak dihitung, itu tambahan, tidak dianggap, itu terpisah. Sehingga yang ada di akhir kata ini adalah alif. Alif berada di akhir kata. Kemudian alif ini pada nawatun aslinya apa? Aslinya adalah huruf ya. Aslinya adalah huruf ya. Tahunya dari mana? Dari fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Nawa yanwi. Ya. Nawa. Kalau di sini pada fi'il madhi alif, alif ya. Nah, pada fi'il mudhari' di situ tampak yanwi. Kemudian masternya nawatun. Jadi kan tampak di situ alif pada nawatun tadi di akhir kata pada lam kalimah. Ya, kalau dilihat aslinya apa? Adalah huruf ya. Itu tampak pada bentuk mudhari'nya. Yanwi. Berarti apa di sini? Alif berada di akhir kata yang aslinya adalah huruf ya. Berarti ini sebab yang keberapa? Yang pertama. Sebab yang pertama dari imalah alif pada huruf ya. Ya. Sebab yang pertama dari imalah alif pada huruf ya, antakunal alifu mutatarifatan wa ayyakuna asluha ya'an. Alif itu berada di akhir kata dan aslinya adalah huruf ya. Sehingga dia boleh imalah. Ya, sehingga dibaca nawetun. Seperti itu. Di situ ada contoh yang semisal dengan ini pada kata fatatun. Jadi tak ta'nif itu terpisah, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai akhir kata. Karena dia terpisah, ya, tambahan. Jadi yang ada di akhir kata adalah pada kata alif ini. Pada huruf alif ini. Dan itu aslinya adalah huruf ya, tampak pada bentuk fi'il mudhari', sehingga dia boleh imalah. Okay. Nawetun. Seperti itu. Berikutnya. Sakro. Ini alif ya. Huruf yang akhir adalah alif, bukan ya. Dibaca sakro. Ya, bentuk mu'annas dari sakronu. Mudakarnya sakronu. Mu'annasnya sakro. Yang mabuk ya. Apa ini? Alif di akhir kata. Ya. Kemudian asalnya alif seperti ini dia boleh imalah. Yakni pada sebab yang kedua, coba. Sebab yang kedua dari imalah alif pada huruf ya. Antahilal ya'u mahallal alifi fi ba'di tasarifil kalimati. Huruf ya itu bisa menggantikan tempat alif pada sebagian tasrif, sebagian perubahan bentuk dari kata tersebut. Sakro, ketika dijamakkan, alifnya berubah menjadi ya. Sakroyatun. Ya, sakroyatun. Atau musanna juga demikian. Sakroyani. Seperti itu. Jadi, sebenarnya dia boleh imalah. Karena memenuhi sebab yang kedua. huruf ya itu bisa menggantikan alif tersebut pada beberapa perubahan bentuk katanya. Tetapi apa? Perhatikan lagi. Jadi dia asalnya boleh imalah ya, bisa imalah. Tetapi coba perhatikan lagi. Ada huruf ra yang di fathah. Ada huruf ra yang di fathah sebelum alif. Jadi kalau ada huruf ra dan huruf istila, perhatikan. Setiap ada huruf ra dan juga huruf istila pada alif, itu perhatikan. Kalau secara akal itu bisa imalah sebagai langkah awal, kemudian perhatikan ra dan ataupun istila tersebut. Nah, di sini ra-nya bagaimana pada sakra? Ra-nya di fathah. Kemarin disebutkan pada mawani imalah, huruf ra itu menghalangi imalah dengan syarat tidak kasrah. Artinya apa? Kalau kasrah, kalau ra-nya kasrah itu boleh imalah. Tetapi kalau ra-nya tidak kasrah, maka tidak boleh imalah. Syarat yang berikutnya, ra tersebut bersambung langsung dengan alif, baik sebelum maupun sesudah alif. Ya, pada mawani imalah yang huruf ra, syarat yang pertama, ra-nya itu tidak kasrah. Syarat yang kedua, ra itu bersambung langsung dengan alif maupun bersambung langsung dengan alif, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini ra-nya tadi di fathah langsung bersambung dengan alif, yaitu sebelum alif. Sehingga apa? Memenuhi syarat untuk menghalangi imalah, sehingga alif pada sakra tidak boleh imalah. Ya. Ini. Jadi tidak boleh dibaca sakre, harus tetap fathah sakra. Ini. Asalnya boleh imalah karena alifnya bisa digantikan dengan ya, tetapi karena ada huruf ra dengan syarat-syarat tadi, ra-nya di fathah, dia langsung terletak sebelum alif, maka ra-nya ini menjadi penghalang dari imalahnya alif, sehingga alifnya tidak boleh imalah. Sehingga harus dibaca sakra. Ini. Itu ya. Jadi menerapkan dari awal. Jangan langsung ke mawani dulu. Dari awal dulu, dari sebab imalah dulu. Supaya mudah untuk difahami. Dari sebab imalah dulu. Sebab imalah, kalau terpenuhi, boleh imalah. Kalau seandainya tidak terpenuhi, berarti tidak boleh imalah. Kemudian sesudah sebab itu terpenuhi, boleh imalah. Kemudian ke mawani'. Ada huruf ra atau tidak? Atau ada huruf isti'la ataukah tidak? Kalau ada huruf ra, ada huruf isti'la, diteliti. Bagaimana ra-nya? Bagaimana huruf isti'la-nya? Sebagaimana syarat-syarat yang disebutkan? Ya. Kalau itu memenuhi syarat, berarti itu menjadi penghalang. Tidak boleh imalah. Adapun kalau tidak memenuhi syarat, ya, artinya ra-nya itu kemudian tidak menjadi penghalang, huruf istila juga tidak menjadi penghalang, berarti tetap boleh imalah. Baru kemudian tadi mani'ul mawani, kalau memang dibutuhkan, baru ke yang terakhir tadi adalah mani'ul mawani. Jadi urut untuk menentukan itu boleh imalah atau hukum imalah pada satu kata, alif pada satu kata, dari awal, dari sebab imalah, kemudian mawani', kemudian baru mani'ul mawani. Urut. Jangan dari belakang, jangan ke mani'ul mawani, jangan. Tapi dari awal dulu. Ini. Supaya lebih bisa difahami semuanya. Ya. Berikutnya, kala. Bagaimana ini sebab-sebab imalah? Termasuk yang keberapa ini? Sebab yang keberapa? Kala. Yaitu sebab yang ketiga ya. Kala. Sebab imalah yang ketiga, yaitu alif berada pada ain kalimah pada fi'il ajwaf. Kala. Mudhari'nya yakilu, berarti alif di sini asalnya adalah ya, yakilu. Kala yakilu. Kemudian apa? Disyaratkan di sini fi'ilnya ketika bersambung dengan tak bomir atau tak fa'il menjadi filtu. Kala bersambung dengan tak bomir menjadi apa? Kiltu. Ya, berarti dia memenuhi syarat. Memenuhi sebab imalah. Berarti apa? Boleh imalah. Kala boleh dibaca kela. Ya. Memenuhi syarat atau memenuhi sebab yang ketiga dari sebab imalah. Dan tidak ada mawani, ya, tidak ada huruf ra, tidak ada huruf istiqla, berarti dia sudah memenuhi syarat yang ketiga, sudah boleh imalah. Kela. Baik. Berikutnya min qarun. Ya. Karena ini satu kata ya, ra yang akhir itu di dhammah min qarun. Bagaimana ini? Alif ke sebab imalah dulu. Bisa enggak ini? Imalah sebab yang keberapa? Sebab yang ketujuh. Sebab yang ketujuh dari sebab imalah. Yani antaqa al alifu ba'da kasratin. Alif terletak sesudah kasrah. Alif ya, min qarun. Itu ada alif ya. Nah, alifnya itu letaknya sesudah kasrah. Dan di sana dijelaskan ya, pada sebab yang ketujuh kemarin ada beberapa keadaan, bisa dipisahkan satu huruf, bisa pula dipisahkan dua huruf, ataupun ya, dua huruf, salah satunya huruf H. Ya, ataupun tiga huruf juga bisa. Ya. Ini ya. Jadi min qarun, alif di sini terletak sesudah kasrah. Ya, tentunya kalau terletak secara langsung itu tidak boleh, karena kenapa? Karena sebelum alif pasti fathah, tidak bisa kasrah. Jadi kasrahnya itu pasti kalau tidak terpisah satu huruf, ya mungkin dua huruf atau mungkin tiga huruf. Bagaimana yang disebutkan dalam sebab yang ketujuh kemarin. Jadi di sini asalnya bagaimana ini min qarun, dia memenuhi sebab yang ketujuh dari sebab imalah, sehingga apa? Boleh dibaca imalah, atau lebih tepatnya sebab ketujuh yang bagian B, bagian B ya, antakuna munfasilatan anha biharfaini ya, bisyarti an yakuna awaluha awaluhuma sakinan. Ya. Ini dipisahkan dua huruf, huruf yang pertama sukun min qarun, antara alif dan kasrah sebelumnya dipisahkan dua huruf, kemudian huruf yang pertama sukun min qarun, berarti dia memenuhi syarat atau sebab untuk imalah, jadi boleh dibaca imalah, imalah, ya kan? Boleh. Langkah yang pertama, dia boleh imalah memenuhi sebab yang ketujuh, 7B atau B. Tapi coba perhatikan lagi, ada huruf ra. Ya, jadi kalau setiap ada ra, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kalau tidak ada ya sudah selesai. Tapi karena ada ra di sini, lanjutkan ke berikutnya, itu apa? Mawani' imalah. Penghalang dari imalah. Ini ada ra. Tadi ra-nya kalau ini satu kata ya ra-nya dibaca dhammah. Ya, padahal apa? Roh itu menghalangi imalah ketika dia tidak kasrah. Dhammah dan tidak kasrah. Ya, sudah satu syarat sudah tidak terpenuhi. Ini adanya roh yang dhammah ini menghalangi, mencegah imalah. Juga disebutkan syarat yang berikutnya pada roh, dia bersambung langsung dengan alif baik sebelum maupun sesudahnya. Ini juga langsung bersambung. Sehingga apa? Ra-nya di sini kalau dia dhammah atau fathah, dia menghalangi, mencegah imalah. Tidak boleh imalah. Jadi harus fathah. Min qarun. Harus fathah. Tidak boleh imalah karena terhalang oleh ra-nya tersebut. Ini. Tetapi kalau seandainya ra-nya di kasrah, ya, ra'nya di kasrah ada huruf jar yang mendahului misalkan atau sebagai mudhaf ilaih, kemudian ra' yang akhirnya di kasrah, berarti ini apa? Mani'ul mawani', ya, mani'ul mawani', sehingga boleh imalah min qarin menjadi min qirin kalau ra'nya di kasrah. Tapi kalau ra'nya tidak kasrah, tidak boleh imalah. Ya, tadi ya, dari sebabnya, sebab imalah, kemudian melangkah berikutnya mawani' imalah, kemudian melangkah berikutnya seandainya ra'nya di kasrah, berarti dia mani'ul mawani'. Ya. Pada kata yang berikutnya min syarun, sama ya dengan min qarun, sama penjelasannya, sama min syarun sama dengan min qarun. Cara asal sebab yang ketujuh itu 7b boleh imalah alif terletak sesudah kasrah, dipisahkan dua huruf, huruf yang pertama sukun dan nun, min syarun itu sukun, maka dia boleh imalah. Tetapi ada huruf ra yang menyertainya yang terletak langsung sesudah alif, dan ra ini kalau berharokat dhammah atau fathah, maka ini menjadi penghalang dari imalah, mawani' imalah, sehingga tidak boleh imalah kalau ra-nya dhammah atau fathah. Min syarun, min syarun harus fathah, tidak boleh imalah. Tetapi kalau dalam suatu kalimat ya kemudian ini menjadi majrur dengan tanda kasrah, ra-nya yang akhir itu di kasrah, maka ini menjadi mani'ul mawani'. Artinya apa? Dia kembali menjadi boleh imalah. Min syairin. Seperti itu. Ya, jadi urut. Sebabnya, mawani'nya, baru mani'ul mawani'. Berikutnya, qasimun. Ada alif. Qasimun. Kemudian, ada kasrah sesudah alif. Ya, ada kasrah sesudah alif. Qasimun. Bagaimana? Alif terletak sebelum kasrah. Seperti tadi ada nafikhun ya, pada kata yang kedua tadi, nafikhun. Itu kan boleh imalah. Atau pada sebab-sebab yang keberapa? Sebab yang keenam ya. Sebab yang keenam, alif terletak sebelum kasrah. Berarti dia boleh imalah, bisa imalah. Qasimun. Kemudian perhatikan, di sini ada huruf qaf. Qaf termasuk huruf isti'la. Qaf ini termasuk huruf isti'la. Sekarang diteliti. Qaf huruf isti'la ini, di sini apakah, karena ada syaratnya ya, huruf isti'la itu mencegah imalah dengan syarat. Nah, dia syaratnya terpenuhi atau tidak? Syarat yang pertama dari qaf, huruf isti'la itu mendahului alif, bersambung langsung dengan alif. Qaf mendahului alif pada qasimun dan langsung bersama dengan alif. Oke, berarti memenuhi syarat untuk menghalangi imalah, mencegah imalah. Jadi qaf di sini dia memenuhi syarat untuk menghalangi atau mencegah imalah. Sehingga apa? Alifnya tidak boleh imalah. Alifnya menjadi tidak boleh imalah karena ada huruf isti'la yaitu huruf qaf. Asalnya boleh imalah karena alif itu terletak sebelum kasrah, sinnya kan di kasrah, qasim. Tetapi karena sebelum alif ada huruf qaf, ini menjadi tidak boleh. Ya. Urut ya, dari sebab imalah dulu, ternyata boleh imalah, tetapi kemudian ada huruf isti'la, termasuk mawani, memenuhi syarat, sehingga tidak boleh imalah. harus dibaca fathah qasimun. Tidak boleh dikatakan qasimun, tidak boleh. Harus fathah qasimun. Ini. Berikutnya haba. Okay. Haba ini fi'al. Yahubu alhamdulillah. Haba yahibu seperti ba'a yabi'u. Haba fi'il madhi, mudhari'nya yahibu. Bagaimana haba di sini, boleh imalah atau tidak? Boleh ya. Jadi alif terletak pada ain kalimah pada fil ajwaf. Ya, aslinya adalah huruf ya di sini pada haba. Kemudian ketika bersama dengan ta' dhamir ini menjadi kasrah karena mudhari'nya yahibu ya. Dia menjadi kasrah hib tu ini. Ya, menjadi kasrah hib tu seperti ba'a menjadi bi'tu atau khafa menjadi khiftu. Ya, maka dia boleh imalah di sini. Memenuhi syarat yang ketiga. Sebab yang ketiga dari imalah. Ya. Haba yahibu haibatan. Ya, ini. Boleh imalah. Ini artinya sama dengan khafa ya. Takut. Haba. Jadi memenuhi sebab yang ketiga dia boleh imalah dan tidak ada mawani. Ya, jadi sudah dia boleh imalah. Hebat, boleh demikian. Berikutnya aba. Ini fi'al aba. Ya, mudharinya apa? Ya'ubu. Aba ya'ubu. Aslinya apa? Wawu ya. Aba itu acuaf. Kalau ditulis jelaskan hamzah kemudian diikuti alif ya. Aba ini. Kemudian hamzah dan alif dijadikan satu dengan mat. Jadi menulisnya dengan tanda mat seperti itu. Ini fi'il acuaf. Ini ain kalimahnya alif. Ya. Dan alif ini aslinya adalah wawu. Terus ketika disambungkan, dihubungkan dengan ta' dhamir, menjadi apa? Dilihat tadi mudhari'nya ya'ubu. Berarti nanti kalau aba dihubungkan dengan ta' dhamir, dia akan menjadi ubtu. Ubta. Yaitu apa? Fa' kalimah pada huruf hamzah itu berharga dhammah ubtu. Karena mudhari'nya tadi ainnya dhammah. Jadi seperti pada qala yaqulu dara yaduru ketika dihubungkan dengan ta' dhamir menjadi qultu durtu. Ya. Fa'ilnya qultu maka aba jika demikian aba ya'ubu dihubungkan dengan ta' dhamir menjadi ubtu. Berarti tidak memenuhi syarat untuk bisa imalah. Kalau yang bisa imalah ketika dia menjadi hibtu atau filtu dengan kasrah. Fa' kalimahnya di kasrah ketika bersama dengan ta' dhamir. Kalau fa' kalimah yang dhammah ini tidak boleh imalah. Jadi tidak memenuhi syarat ataupun sebab yang ketiga sehingga tidak boleh imalah. Ya. Jadi tetap dibaca aba. Tidak boleh dibaca eba. Ya, aba. Seperti pada qala. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya. Ini. Berikutnya, haba. Ya, sudah ya tadi ya, diulang lagi nih haba. Terakhir naba. Naba bagaimana di sini? Naba yanubu. Ya, naba yanubu. Ini seperti aba ya ubu ya, naba mudhari'nya yanubu. Berarti nanti kalau bersambung dengan tak momir menjadi nub tu. Ya, seperti ubtu, kultu. Berarti tidak memenuhi syarat untuk bisa imalah, sehingga tidak boleh imalah. Ya, ini. Ya. Jadi langkah awal dari sebab-sebab imalah, kalau memenuhi syarat memenuhi sebab imalah, boleh imalah. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat atau sebab imalah tersebut, ya sudah, langsung tidak boleh imalah. Tidak perlu sampai mawani, ya. Tidak perlu sampai mawani. Dari awal, kalau memang sudah tidak bisa memenuhi syarat, berarti sudah tidak bisa imalah. Ya, ini. Jadi perhatikan suatu faedah, ketika ada disebutkan syarat, maka harus terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, berarti apa? Dia tidak boleh berhukum dengan faedah tersebut. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau materinya itu imalahnya itu. Materi itu kan dari majra, ya, majra. Wallahu a'lam. Yang kalau dilihat dari sebab-sebab imalah, kemudian mawane maupun mani mawane, sebenarnya dia tidak imalah, ya. Hanya saja untuk kata ini, khusus pada kata ini didapatkan boleh imalah, walaupun tadi dari sisi faedah tidak memenuhi faedah-faedah yang ada. Terkadang bisa dijumpai semacam ini. Jadi faedah yang di, ya, jadi berlaku secara khusus pada satu atau beberapa lafaz tertentu, itu bisa. Jadi kaidah yang disebutkan itu berlaku keumuman. Secara umum, kata-kata dalam bahasa Arab demikian. Adapun terkadang itu dijumpai satu atau beberapa kata tertentu yang memang tidak sesuai dengan kaidah. Dan itu biasa terjadi pada, tidak hanya dalam bab imalah, kalau diperhatikan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, pada bab-bab yang lain, iqlaw ataupun yang lainnya, juga terjadi yang semacam ini. Jadi ada kaidah secara umum mengatakan demikian dan demikian, tetapi ada beberapa kata tertentu itu yang tidak sesuai dengan kaidah, tapi tetap berlaku hukum tersebut. Ya, ini juga seperti itu. Ya. Sehingga dalam Al-Quran dia ditegaskan bacaan imalahnya, Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan dia memang khusus. Kalau secara kaidah sebenarnya tidak termasuk imalah, tapi karena dia ada kekhususan, maka dia di dalam bacaan Al-Quran, ya, dibaca dengan jelas imalahnya. Adapun kata-kata yang lain yang memenuhi kaidah tidak dijelaskan atau tidak ditunjukkan secara jelas bolehnya imalah. Seperti dalam ayat dalam surah Ad-Duha, ya. Itu kan tetap bisa imalah, bisa tidak. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini fathah, tidak imalah. Tapi boleh dibaca imalah sebagaimana kemarin dibahas. Wadduha wallayli idza saja. Sesuatu yang boleh imalah, boleh tidak, ya dibiarkan seperti asalnya. Tetapi untuk majreha, di sini memang khusus dia dibaca dengan imalah dan tidak memenuhi syarat-syarat atau faedah-faedah imalah, maka dikhususkan dengan bacaan imalah untuk ini. Jadi ini kekhususan dari kata ini. Wallahu a'lam. Dan tidak bisa dikiaskan. Yang semacam ini, kekhususan kata-kata tertentu tadi, tidak bisa dikiaskan pada kata yang lain, walaupun yang serupa, yang semisal bentuknya pun keadaannya tidak bisa dikiaskan. Jadi berlakunya memang khusus untuk kata tertentu itu. Oke. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ini dulu untuk pertemuan kali ini. Walhamdulillah tentang imalah sudah selesai pembahasannya. Yang berikutnya nanti pembahasan yang baru tentang wakaf. InsyaAllah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Al-Afumi untuk kekurangannya. Wallahu'alam. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah.